surat merah lah dia mau tulis. Dia mau stop ngajar lah. Boleh mau nak tanya tak apa. Nak tanya buku gapo masalah baca telkin tah banyak. Oh, sabit tulis surat merah tu. Aku mana tak tahu lagi ni, tengok dulu. Ada setengah-setengah orang baca sapa 7 pagi nah, gitu. Atau ada 3 pagi, ada setengah orang baca habis. Baca habis apa ni? Baca habis selalu gitu. Sehari tu, gitu. Kemudian maka mana keabdanya, kedua-dua itu. Dan lagi pulaknya malakul maut tu. Bilakah ia masuk, bilakah ia masuk menanyo lepas daripada tani atau lepas daripada masa orang menunggunya. Malakul maut bukan kerja dia menanyo. Tukar jawab telah. Malakul maut malaikat cara kemati, malakul maut kena ke Israel tu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malakul maut kerja dia cabut nyawa. Habis tugas dia. Nasbahnya orang tu. Lepas tu buku tanya menanya tu, ha tu kerja orang lain, kerja malaikat lain. Munkar wa nakir. Ada waktu gaduh-gaduh sebenarnya dah. Gaduh-gaduh tak ada nak periksa. Tu dia. Jadi munkar wa nakir. Dia nak tanya kata masa mana tu? Dia nak tanya lepas daripada tanah ke atau lepas daripada masa orang menunggunya. Tu dia. Dia tanya situ. Ni wallahu alam hakikat sebenar dak itu kan. Dia pergi masuk lebak raib. Cumanya kita pulang kepada wahyu sebagaimana datang pada hadis, iaitu sesudah sesudah tanam. Ini kita kira hak golik lah ni. Kecek ni kecek hak golik. Golik kan ada juga hak mati tak bertanam. Nah, mati di telah benata, di makan benata, di telah ikan, asah kira tu kira hak golik. Bila mati tanah kubur. Nah, tu dia. Jadi ambil daripada hadisnya sesudah ditanam. Sahabat ambil di mana? Sahabat ambil di Nabi SAW. Bila dia tanah, dia kata berhenti, pakat berhenti sekalian kamu, pakat berdoa lah, fas'alu lahut tathbit, dia kata. Minta lah kamu baginya bagi mayat ini akan menetapkan. Minta dia kejap, minta dia tetap. Sebab fa innahu al'ana yus'alu, kerana bahwasanya sekarang ditanya. Kamu doa lah dia tetap. Mari tanya pun tak apa. Supaya kita bila kita nak masuk menghadapi periksa, dia berdebar. Nah, walaupun dia hantar dah buku mari nak tanya 40 masalah, kita misal kata 40 masalah, nak masuk periksa sikit-sikit. Hak kita ingat-ingat mula dah mengapa siap dia tak tanya kat dalam ni. Yo ya siap dah muka ni siapa ke muka ni wak tahdid kalau dia mengaji sekolah. Daripada muka 1 siapa muka 10 muhafal dah dalam itulah. Soalan dah tubik kat dalam tu, kita hapa ingat lacar sungguh. Tapi berdebar lagi dia. Tengah-tengah hari minta tawar takut berdebar. Itu nak baca. Tak kira. Tengok atas dunia lagi dia usaha. Takutnya salah kalah gitu oleh pernah mata ke mana. Dia ingat mula lah bila pergi berdebar berdoahnya digelak perut. Ini macam-macam kan. Dan itulah cari jalan untuk tak sewi berdebar. Dan Nabi kata, fas'alu lahu tathbit. Pakat minta lah kamu bagi saudara kamu ini akan menetap ke wajah kejap, wajah tetap molek. Bila tetap tak bergonjir, masuk mari tanya nak nyaga apa. Muka bahari ada dah. Kita dah berimi, dah beramal, dah apa ni lah sahabat bagi jawab. Bagaimana tidak hapasa dua, tiga dah lah. Tak ada kena mengapa ke apa. Amalan kita ni dah imeh kita. Tapi bila berpindah sore ni pula maklum lah berdebar. Tu pula pun sore dia pergi cara dia. Sore tengok kita dah pergi apa dia dah masuk sah. Dia nak cop pasport lah. Pada belakang kita dah penuh tu. Berdebar lagi tu. Dia tak ada dah tanya lah mana lagi tu. Tak gitu kan? Ni dah nak ayak buat banding-banding kata. Kita berpindah daripada satu sepadan kepada satu sepadan lain ni, ia ada timbul berdebar. Lalu tu pakar berdoa tak sah berdebar pula kita hak betul dah salah mananya gitu. Lalu tu berguna bagi semua orang mukmin. Kalau kita talqin masa lebat beri peringat. Apa tu? Ada pula hadis walaupun dhaif dari segi sanad dari riwayat, dia panggil satu min fadailil amal. Dia masuk dalam umum ayat wa zakkitan. Banyaklah ulama buat cakap mari. Ha, sudah pada itu, tanya masa mana? Datang pada hadis ketika sudah ditanam. Hingga siapa setengah sahabat, dia kata, bila mutani aku sudah, ya besar lah tu usia. Bila mutani sudah, tu janji selalu, ya tunggu dulu ha. Aku nak jinak-jinak dengan mung, dia kata. Kodah kata, kalau semelih, semelih apa nama ni utuh, kodah semelih, lapoh, bagi daging lama mana, kodah itulah muduk kelilingku. Aku nak jinak-jinak dengan mung. Dia tengok ni, dia nak mati, dia besar. Ini benda-benda lagu ni, benda wahyu. Nah, tak itu ke? Nah, itulah. Kemudian tiba-tiba ada pula orang baca hari itulah. Kerana itulah hari pertama. Ada pula orang baca apa tiga, ada orang baca apa tujuh. Ha, jadi ada riwayat hak apa tujuh hari. Ha, ada riwayat apa tujuh hari ditanya. Ha, ada tujuh hari. Apa tu? Maka boleh kita baca apa tujuh hari. Ha, Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala, yo marilah kita dia Al-Hawi lil-Fatawi, panjang cakap dalam masalah mayat ditanya berapa hari kah ditanya. Ada ada riwayat 40. Ada riwayat 40. Ha, ha. Ni masalah anak ulangi lah ni. Ha, ya asal tak ninya kita katanya ketika tanam tu dah. Ha, patut hak daripada hari-hari lain juga. Ha, ya aula juga kita kata masalah pagilah kan tak ada menentu dah. Hak hari yang kedua ketiga tak ada menentu dah. Mana kita nak memperingatkan dan nak menjinakkan mayat. Sebab tu ada riwayat bila orang-orang salah seorang daripada orang Ansar bila dia mati ikhtilafu ila qabrihi. Puak-puak ha, mereka itu nah pergi datang ke kubur mereka. Pergi datang duk baca lagi mari. Ha, tu dia panjang ulama mai cara dalam masalah tu. Ha, dia sebab tu nak ayat kata amalan macam ni bukan amalan pasal buat-buat tiru-tiru ya tak ya bukan. Ha, nak tahu mana-mana ya tak ya dia buat tak ni tu dengan ha, dia ulama juga dia sudah kupas dia sudah kaji dia mari tengok pok tu baik hukum. Gana? Ha. Ha, tak ada apa. Tak ada apa. Itu setengah daripada setengah pada silat kita siapa jemaah tak pergi pada. Dan itu kan ha, tu setengah pada silat hak nu wajib jemaah dan ha, tak ada uzur gapo bukan masalah bab uzur tak nyenggi. Ya uzur tunggu orang sakit tu masalah uzur nanti. Orang ni sakit. Kalau kita tinggal tak ada orang nak bercara, maka kita duk bercara dia dikira uzur jemaah. Atau pun orang bercara dah kita sebagai teman rapat dengan dia dan kita ada nampak segar dia. Dia gitu sungguh saya rapik mari tengok ni Allah Taala tak apa pun tukar nak bangun. Serenak saya mari. Lepas tu dia nak kelik tu rasa susah sah kelik lagi hang tak kata ke dia. Jadi rasa serenak rasa rengih penyakit sekat dia ada. Dia nak turun lagi rasa susah hati. Maka orang ni kalau jemaah hari jemaah tak pergi jemaah pun tak apa kerana menjinak-jinak dengan orang sakit. Ah, situ masalah bab jemaah ada pun tunggu kubur ni tak ada sebut molek lagi terdengar kata masalah uzur boleh meninggal jemaah. Tapi setengah hari kita kok mananya kira dah. Ha, tak pergi jemaah dah tunggu sore. So tak ada nak tinggal juga panggil budak main tu. Ai hok ni tak tahulah nya kira lagu mana tu deh. Ha, biarlah tu tu kita boleh-boleh halihlah tu deh. Hari jemaah kita pergi. Hmm tu dia. Cumanya hak tepat masalah dia berada bila kita semasa kita tinggal gi tu orang kata tidak kita baca di sisi mayat. Napa? Ketika kita keluar gi dok jauh kan masalah kita kelik ke rumah dok baca juga boleh kelik tu kadang-kadang. Maka masa tu masa baca tidak di hadratil mayyit. Ha ni baca pada iringi dengan doa. Ada perkara kita baca di tepi mayat panggil baca di hadratil mayyit tak dok nak dengan ini doa. Ha, itu di antaranya. Hmm. Ini pun panjang juga ulama mai cakap dalam masalah tu. Ha.